Baik, kita masuki hadis yang berikutnya. Al-hifadhu ala salahi wa salamati al-aulad. Memelihara kesalihan dan keselamatan anak-anak. Dalam bab ini disebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang kewajiban pemimpin keluarga untuk melindungi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya dari hal-hal yang mendatangkan kemudaratan dan yang menyebabkan kerusakan terhadap diri-diri mereka, aqidah mereka, akhlak dan yang lainnya. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami, kunyah beliau Abu Abdullah. Ada pula yang menyebut Abu Abdurrahman. Mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan ghazautu ma Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 19 ghazwah. Aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 peperangan. Hanya saja beliau tidak menghadiri perang Badar dan perang Uhud karena ayah beliau yang melarang beliau, disebabkan karena usia beliau yang masih kecil. Setelah meninggal ayah beliau radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Uhud, maka beliau pun tidak pernah lagi meninggalkan peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalimat-kalimat hikmah yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ta'allamu shumta thumma ta'allamu al-hikama thumma ta'allamu al-ilma ثم تعلموا للعلم العمل بالعلم ثم انشروا. تعلموا الصمت, belajarlah صمت, menjadi seorang yang tenang, diam, sakinah. Kemudian belajarlah hikmah-hikmah. ثم تعلموا الحكمة ثم تعلموا العلم, kemudian belajarlah ilmu. ثم تعلموا للعلم العمل بالعلم, kemudian belajarlah setelah berilmu untuk mengamalkan ilmu. ثم انشروا, kemudian sebarkanlah ilmu yang telah engkau ketahui itu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah, hendaklah kalian membaiat aku untuk senantiasa mendengar dan taat. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk membaiat beliau. Dan membaiat itu dari kata al-mubayaah yang bermakna al-muahadah wal-muaqadah, saling mengikat janji. Nah, adalah kata dari al-mubayyah. Adapun secara istilah, seorang muslim mengikat janjinya kepada seorang penguasa untuk senantiasa mendengar dan taat dan yang lainnya. Oleh karena itu, al-bay'ah, membay'ah seseorang tidaklah dibolehkan kecuali apabila dia seorang penguasa, penguasa negeri, bagaimanapun keadaan dari bentuk kekuasaan tersebut. Apakah dia sebagai Amirul Mukminin, Khalifah, atau sebagai Malik Minal Muluk, Raja, atau sebagai Presiden, atau yang misalnya. Maka kewajiban rakyat adalah membaiat mereka. Dan tidak disyariatkan baiat itu kecuali hanya kepada pemimpin negara atau wakilnya. Siapa yang diwakilkan? Yang konsekuensi dari baiat itu adalah as-sam' wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada orang yang telah dibaiat, selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tidak ada baiat-baiat yang lainnya. Pemimpin negara, adapun pemimpin jamaat, pemimpin partai, pemimpin kelompok tertentu, maka tidak diperbolehkan baiat. Nah, yang ada kalau dalam hal perkara-perkara yang syar'i, yang adalah ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun membaiat para pimpinan jamaah, maka ini termasuk sebab perpecahan di kalangan umat. Masing-masing kelompok membaiat pimpinannya. Naam, lalu kemudian menerapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kelompok mereka, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia mati jahiliyah. Nah, maka ini adalah baiat-baiat yang batil dan tidak sah. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan baiat-baiat yang batil seperti ini. Dan tidak perlu takut, karena sebagian mereka kalau sudah berbaiat itu takut untuk keluar. Takut mati jahiliyah. Nah, tidak mati jahiliyah. Bahkan kemuliaan apabila seorang hendak mengikuti dan berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tubai'uni 'ala as-sam'i wa at-tha'ah, kalian membaiat aku untuk mendengar dan taat. Oleh karena itu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun yang dibaiat kecuali Rasulullah alaihi wasallam atau wakil dari Rasulullah alaihi wasallam. Ya, seperti ketika Rasulullah mengutus saraya, pasukan-pasukan perang, dan beliau tidak mengikuti peperangan tersebut, maka diwajibkan taat kepada siapa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk menjadi amir, amirus sariyah. Nah, tidak pernah dibaiat Abu Bakar pada masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dibaiatnya setelah meninggalnya Rasulullah, di mana para sahabat berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah, lalu mereka mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Demikian pula Umar bin Khattab dan seterusnya. Jadi bai'at yang syar'i adalah bai'at kepada penguasa negeri. Hendaknya kalian membai'at aku ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Dalam keadaan rajin atau dalam keadaan malas. Wan nafaqati fil usri wal yusri, dan berinfak dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Ya, ini apabila diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kalian meskipun dalam keadaan sulit. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka disempurnakan pahalanya bagi kalian dalam keadaan kalian tidak terzalimi sedikit pun. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan hendaknya kalian membaiat aku untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min afdalil a'mal alladhi yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar ada sebagian dari umat ini yang senantiasa menegakkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Faltaqum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para sahabat sebagai umat yang terbaik disebabkan karena mereka menegakkan amalan ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan apabila tersebar kemungkaran di sebuah negeri dalam keadaan orang-orang yang saleh tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka itu tanda akan diturunkannya azab. Dan jika azab itu turun, maka akan menimpa seluruh manusia tanpa membedakan yang saleh dan yang talih. Inna an-nasa idza ra'u munkaran fala yughayyiruh aw syakka Allahu 'azza wa jalla ay ya'ummahum Allahu biqabim min 'indih. Manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu mereka tidak merubahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab itu menjeluruh terhadap seluruh mereka. Wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im, dan agar kalian mengucapkan karena Allah, yakni mengucapkan al-haq, kalian tidak takut karena Allah celaan orang-orang yang mencela. Ucapkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan kebenaran meskipun itu terasa pahit. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yamna'anna ahadakum haibatun nas fi an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw shahidahu aw sami'ah. Janganlah mencegah salah seorang kalian rasa segannya dari manusia untuk mengatakan kebenaran apabila dia melihat itu atau dia mendengarnya dan menyaksikannya. Ucapkan kebenaran. La takhafu fillahi lawmata la'in. Jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'alal haqq. Na'am. Wa 'ala an tansuruni fatamna'uni. dan kalian membaiatku untuk kalian senantiasa memberikan pertolongan kepadaku. Fatamna'uni, maka kalian pun memberikan perlindungan kepadaku. Idza qadimtu 'alaikum, apabila aku datang kepada kalian. Mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian sendiri, istri-istri kalian dan anak-anak kalian, apabila kalian menyempurnakan hal ini, walakumul jannah, bagi kalian mendapatkan jaminan syurga. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Asyahidu minal hadith, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa ala an tansuruni, kalian memberikan pertolongan kepadaku, fatamna'uni idza qadimtu alaikum, lalu kalian memberikan perlindungan kepadaku apabila aku datang kepada kalian, sebagaimana kalian memberi perlindungan kepada diri-diri kalian sendiri, istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Kita perhatikan dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Ya. Kita wajib melindungi Rasulullah alaihi salatu wassalam, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir, dari gangguan orang-orang hendak menyakiti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, wajib. Sebagaimana apa? Sebagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Ya. Melindungi diri sendiri adalah perkara yang wajib. Melindungi diri kita, melindungi harta kita. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Nah, sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan istri kalian, kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istri. Nah, sebagaimana kita gigih dan semangat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula kita dalam memberikan perlindungan kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Ya. Lihat para sahabat ketika dalam peristiwa Uhud, pasukan kaum muslimin kocar-kacir dalam keadaan orang-orang musyrik berusaha untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat bergantian melindungi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka merelakan diri mereka yang mati daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka demikian pula kita wajib untuk memberikan perlindungan pada diri kita, kepada istri-istri kita dan kepada anak-anak kita. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini salah satu bentuk perlindungan kepada diri dan kepada keluarga. Sebab perlindungan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersifat umum. Melindungi diri, melindungi keluarga dan anak-anak dari hal-hal yang dapat menyakiti atau membinasakan fisik mereka. Kita wajib untuk memberikan perlindungan. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling utama, adalah memberikan perlindungan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, agar keimanan mereka tetap terjaga, terpelihara, berusaha untuk menjaga kesolehan, keselamatan anak-anak, khusus dalam hal iman mereka, tauhid mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang termasuk dalam ahlul Quran. Naam. Para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mereka mengatakan ay allimuhum wa adibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu. Kalau disebutkan ilmu, anjuran untuk menuntut ilmu itu yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Naam. Ajarkan kepada mereka adab, akhlak. Karena itulah yang utama. Maka penting ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu hadis tentang fitrah yang menunjukkan bahwa anak itu dalam keadaan siap untuk menerima al-haq, menerima kebenaran. Kenapa? Selama agama, selama hatinya itu masih di atas fitrah, maka sangat mudah untuk menerima kebenaran. Maka kita berusaha untuk memelihara lingkungan itu, ya, memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, utamanya dalam hal-hal yang syar'i, ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Semenjak dini anak-anak itu diajari. Yang terpenting adalah ilmu syar'i, al-adabu syar'iyah. Karena itu yang akan menentukan nasib mereka, dunia dan akhirah. Nah, maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, dalam tarbiyah, dalam pendidikan anak, yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang menyangkut syariatnya. Nah, itulah yang membedakan antara pendidikan yang syar'i dengan pendidikan tidak syar'i. Kalau pendidikan di luar, yang mereka pentingkan adalah ilmu dunianya, yang tujuan utamanya bagaimana mendidik seorang anak agar kemudian nanti tumbuh dewasa, maka mereka berhasil dalam urusan dunia. Sehingga cita-cita mereka, ada yang mau jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pilot, ada yang jadi, yang penting dunia. Nah, ya, yang besar badannya jadi bodyguard. Nah, yang ini jadi, yang penting punya penghasilan. Tapi ilmu syar'i disampingkan. Dalam sepekan sekali, itu pun, ya, tidak dipraktekkan dan tidak diaplikasikan. Gurunya tidak mengajarkan yang baik kepada murid-muridnya. Nah, tapi pendidikan salaf, pendidikan yang lebih mengutamakan ul-ulum asy-syar'iyyah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran umum itu tidak penting. Ya, penting karena kita hidup di dunia. Ya, tentu membutuhkan hal-hal yang hubungannya interaksi dengan masyarakat, dengan manusia. Nah, dengan lingkungan, silahkan. Tapi itu sebatas pengetahuan kita dalam urusan dunia tentunya, ya kan? Nah, tidak akan ditanya nanti pada hari kiamat apa perbedaan camat dengan lurah. Dan tidak akan berdosa seorang ketika ditanya pada hari kiamat di mana letaknya negara Belanda misalnya. Nah, tapi yang hubungannya dengan hal-hal yang syar'i, masyaallah rahimakumullah. Oleh karena itu semenjak kecil tarbiyah di kalangan para ulama salaf, mereka sudah dimasukkan ke dalam al-ghadatib. Al-ghadatib itu adalah pendidikan yang mereka di sana belajar Al-Qur'an, belajar ilmu-ilmu dasar syar'i. Yang terpenting itu adalah belajar yang hubungannya dengan ilmu syar'i yang mendukung seorang anak, ya, sehingga dia menjadi kokoh dalam hal agamanya, ilmunya, amalannya, akhlaknya. Ini yang terpenting, masyarakat ikhwat rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, belajar Al-Qur'an ini mencakup seluruhnya. Mempelajari tajwid, mempelajari cara penyebutan yang benar, kama unzil, sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula termasuk di antaranya mempelajari tafsir dan menghafal Al-Qur'an Karim. Bahkan menghafal Al-Qur'an ini semenjak dini telah dilatih anak-anak itu, dibiasakan. Ya, untuk menghafal Al-Qur'an Karim. Nah, ini yang harus diutamakan. Dibiasakan mereka menghafal Al-Qur'an Karim, dibiasakan mereka untuk berinteraksi menghafal hadis-hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat aneh kalau ada pondok, ya, ma'had, lalu kemudian tidak diajarkan hal-hal yang seperti ini. Tidak ada hafalan Quran, tidak ada hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Umam al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Tabarani, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بتعلم القرآن وحثنا عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk belajar Al-Qur'an dan menganjurkan kami untuk itu. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, yanbaghi lilwalidi an yukriha waladahu ala talabul ilm, ala talabil ilm fa innahu mas'ulun an. Wajib bagi orang tua untuk memaksa anaknya untuk talabul ilm, belajar ilmu syar'i, karena dia akan ditanya tentang anaknya itu, bertanggung jawab. Maka oleh karena itu, masyaallah rahimakumullah, pentingkan masalah ini. Segala hal yang mendukung ilmu syar'i, belajar matematika yang hubungannya dengan ilmu syar'i. Bukan hal yang penting bagi seorang untuk mempelajari apa itu, rumus ini, rumus itu, rumus A, B, C dan seterusnya. Nah, yang menyangkut agamanya, tapi dia pelajari perhitungan yang hubungannya dengan ilmu faraid misalnya. Nah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting dan wajib bagi seorang mudarris, mudarrisah, murabbi, murabbiyah yang mentarbiyah anak-anak, mementingkan hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, cinta dengan hafalan Al-Quran, cinta dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tayyib, saya kira ini ikhwan yang kita sebutkan pada pertemuan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa afiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.